وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Birri was-Silati wal-Adab. Bab yang pertama yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua, dan keduanya paling berhak menerima bakti anaknya. Hadis yang ketiga pada halaman 571, nomor 6451. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Syarik an Umarah wa bin Shubrumah عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال نعم وأبيك لا تنبأني وزاد فقال نعم وأبيك لا تنبأن. Ini hadis yang ketiga menjelaskan tentang besarnya hak kedua orang tua dalam mendapatkan bakti anaknya. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling berhak menerima perbuatan atau pergaulan yang terbaik dari saya? Maka Nabi SAW menjelaskan, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian, ini hadis yang kedua, thumma adnaka, setelah ayahmu adalah orang-orang yang terdekat denganmu, orang-orang yang terdekat denganmu. Itu bunyi hadisnya. Kemudian ada tambahan di sini, faqala na'am. Faqala na'am wa abika. Kata An-Nawawi, kemudian ditambah dalam riwayat yang sekarang ini ada tambahannya, yaitu benar. Wa abika, ini wawnya wawul qasam, demi ayahmu, ya. Dan ini bukan sumpah sebenarnya, dia bukan sumpah tetapi menegaskan, ya, menegaskan. Kemudian ayahmu, Kemudian latunabba'an benar-benar mereka berdua akan diberitakan, akan diketahui. Ia demi ayahmu. Ya, di sini memang wawnya sumpah, tetapi bukan maksudnya sumpah yang tidak dibenarkan untuk selain Allah, tetapi adalah penekanan, kata Imam Nawawi, menekankan, menegaskan, hendaknya ini disampaikan. Hendaknya ini disampaikan, maksudnya disebarluaskan, diajarkan, diberitakan kepada orang banyak bahwa kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan bakti dari seorang anak, dan dengan urutan yang pertama dan kedua, ketiga adalah hak seorang ibu, kemudian setelah itu baru ayahnya. Ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan bahwa ini harus disebarkan. Latunabba'anna, benar-benar harus disebarluaskan, diberitakan, disampaikan kepada orang lain. Ya. Itu hadis ketiga, masih mengenai hak kedua orang tua dalam mendapatkan bakti anaknya. Kemudian ada diselah-celahi dengan sumpah dengan ayah. Sumpah dengan ayah di sini bukanlah sumpah, kata Imam Nawawi, annahu la turadu bihi haqiqatal qasam. Tidak dimaksud dengannya sumpah yang sebenarnya. Wa innama bal hiya kalimatun tajri 'alal lisan. Dia adalah ungkapan yang begitu saja muncul di lisan. Da'amatan lil kalam, untuk menegaskan dan menekankan pembicaraan. Ya. Menekankan pembicaraan. Jadi Nabi SAW sangat menekankan hak ayah setelah tiga kali. Ibu, ya, ditekankan oleh Nabi bahwa ayah juga berhak mendapatkan bakti dari seorang anaknya. Ya, itu hadis yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan hadis yang keempat. 6452. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Syababah qala haddatsana Muhammad bin Talha qala Ha'un wa haddatsani Ahmad bin Khirash qala haddatsana Habban qala haddatsana Wuhaibun كلاهما أن أبي شبرمة أن ابن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب بهذا الإسناد في حديث وهيب من أبر من أبر وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن صحابتي ثم ذكر بمثل حديث جرير. Imam Muslim kembali membawakan hadis Abu Hurairah, ya, hadis yang sama dengan jalur sanad yang lain. Di sini ada dua jalur, yang pertama jalur Muhammad bin Talha, kemudian yang kedua jalur Wuhaib. Ya, dua jalur, kedua-duanya membawakan hadis dengan redaksi yang atau dengan bunyi hadis, pangkal hadisnya yang sedikit berbeda. Wuhaib dengan lafaz man abarru, itu saja pertanyaan dari laki-laki tadi kepada Nabi, man abarru, siapa yang akan saya legauli dengan baik, atau siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya. Itu bunyi pertanyaan laki-laki tadi. Sementara riwayat Muhammad bin Talha, jalur yang pertama, ya, bunyinya ayyun nasi ahaqqu minni bihusnis suhbah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari saya. Ya, ini perbedaan dua riwayat tersebut. Yang pertama dengan pertanyaan man abarru, singkat singkat saja, man abarru, siapa yang saya akan berbuat baik dengannya. Kemudian yang kedua, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dari saya. Dan jawaban Nabi persis dengan hadis yang pertama, begitu juga yang kedua. Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu. Ya. 6453. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Waqi' an Sufyana an Habib qala ha'un wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id al-Qattan an Sufyana wa Syu'bata qala haddatsana Habib an Abi al-Abbas an Abdullah bin Amr. Ini sudah bukan lagi dari hadis Abu Hurairah tetapi dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Faqal ahayyun walidak? Qal na'am. Qal fa fihima fajahid. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Ia bercerita ada seseorang datang menjumpai Nabi meminta izin dari beliau untuk berjihad. Ya, meminta izin mendaftar sebagai anggota pasukan perang, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki ini datang untuk meminta izin dari Nabi untuk ikut berjihad. Jihad ibadah yang mulia, berperang di jalan Allah, memerangi musuh-musuh agama Allah yang akan memerangi agama Allah. Ya, keutamaan dan kemuliaannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketika musuh-musuh Islam menyerang, dan kewajiban berjihad tidak langsung. Tidak langsung. Selama 13 tahun di Mekah itu tidak ada kewajiban untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tiba di Madinah sudah mulai tersusun kekuatan walaupun jumlah tidak seberapa. Dan Allah Maha Kuasa dan mengetahui kemampuan kaum muslimin, terutama kekuatan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi untuk berjihad. Makanya perang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi di dalam Islam adalah perang Badar Al-Kubra pada tahun kedua Hijriah, dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, terjadi di bulan Ramadan. Ya. Jihad sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah difardukan atas kalian berperang sementara perang itu bagi kalian sangat tidak menyenangkan, tidak kalian sukai. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemungkinan kalian menyukai sesuatu, membenci sesuatu, tetapi baik bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa jihad itu sekalipun tidak disukai oleh jiwa manusia, tetapi dia kebaikan. Ya. Dan kemungkinan kalian menyukai sesuatu, tetapi buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi tidak semua yang tidak kita sukai itu baik, itu buruk, dan sebaliknya. Makanya terkait dengan doa, ini mungkin ada hubungannya dengan ini. Terkadang kita memahami bahwa dikabulkannya doa itu kita mendapat apa yang kita minta. Ya. Memahami bahwa Allah mengabulkan doa kita ketika kita menerima apa yang kita minta. Padahal Ada kalanya Allah mengabulkan doa kita dengan menghalangi atau tidak memberi apa yang kita minta. Allah mengabulkan doa kita dengan tidak memberikan apa yang kita minta, karena Allah Maha mengetahui apa yang memiliki maslahat untuk kita sementara kita tidak mengetahuinya. Apa yang memudaratkan kita diketahui oleh Allah sementara kita tidak mengetahuinya. Dan Allah Maha tahu bila mengabulkan apa yang kita minta justru memudaratkan kita, maka Allah tidak memberinya. Dan sebenarnya itu pengkabulan doa. Ditolaknya atau tidak diterimanya, tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah sebenarnya mengandung pengkabulan doa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya karena Allah mengetahui bahwa bila diberi apa yang kita minta justru kita yang akan sengsara. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya. Tidak memberikannya kepada kita, dan ini merupakan tanda kemahaluasan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Terkait ini juga tentang jihad, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan walaupun kita tidak menyukainya. Ya. Bahkan sampai sekarang banyak kaum muslimin atau tidak sedikit dari kaum muslimin yang menyukai kata jihad. Dan bahkan sangat membenci kata jihad. Padahal dia syariat Allah. Berperang di jalan Allah ini syariat Allah. Allah yang mewajibkan. Ya. Allah yang menurunkan kewajiban. Allah yang menegaskan kutiba alaikumul qital, sebagaimana Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kenapa dipisahkan? Kewajiban berpuasa diterima sementara kewajiban berperang di jalan Allah ditolak mentah-mentah, dan bahkan ungkapan kata jihad saja sudah dijadikan indikasi terorisme. Terorisme. Padahal ini adalah ungkapan dari agama. Meskipun ya banyak munculnya orang-orang atau sebagian kaum muslimin yang mencoreng kata-kata jihad ini. Ya, membawa bendera jihad padahal dia tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu harus di atas ilmu, harus bersama pemimpin kaum muslimin. Bukan diangkatnya seseorang dijadikan sebagai pemimpin di bawah kepemimpinan yang sah kemudian diserukan jihad. Ini sebenarnya penyimpangan dari konsep jihad yang sebenarnya dalam agama Islam. Kembali kita kepada hadis. Sekarang kita sudah mengetahui betapa besar dan tingginya kedudukan jihad, kemuliaannya, keagungannya dalam Islam. Lalu orang tadi datang untuk meminta izin sebagai mujahid untuk berperang, minta izin kepada Nabi SAW. Yang anehnya, Nabi kita Muhammad SAW justru kembali bertanya kepadanya, atau Nabi SAW bertanya kepada laki-laki yang mendaftar sebagai mujahid ini. Faqal ahayyun walidak. Orang mendaftar sebagai untuk ikut berperang, Nabi justru bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun walidak. Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am. Kata laki-laki ini, iya. Qal, kata Nabi SAW, fafihima fajahid. Maka pada keduanya lah hendaknya engkau berjihad. Bukan maksudnya berjihad melawan kedua orang tua. Tidak berjihad. Maksudnya bersungguh-sungguh ya, meraih keridhaan Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW mengungkapkan dengan kata jihad. Karena memang jihad itu adalah mengeluarkan segala upaya, segala daya, segala kemampuan. Itu asal makna jahada. Yujahidu jihadan wa mujahadatan. Asal makna jahada adalah mengeluarkan seluruh kemampuan, seluruh kekuatan, seluruh semua yang dimiliki dari kekuatan, kemampuan, daya dalam melakukan sesuatu. Maka dinamakan berperang di jalan Allah dengan jihad. Begitu juga berbakti kepada kedua orang tua diistilahkan oleh Nabi juga dengan kata-kata jihad. Fafihima fajahid. Karena berbakti kepada kedua orang tua membutuhkan kesungguh-sungguhan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan keseriusan. Susah memang, apalagi kedua orang tua yang sudah mulai melemah, membutuhkan apapun yang membutuhkan apapun dari kita. Kita mungkin tidak akan lupa jedah yang ada di Radio Hidayah. Ya. Bila mana berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ditopang oleh keimanan, oleh ketakwaan, oleh ilmu yang menjelaskan, membukakan mata kita, bahkan pintu hati kita bahwa ini amal ibadah yang luar biasa kemuliaannya, maka susah seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bisa jadi ada, tetapi tidak, mungkin sebentar kemudian tidak lagi, atau dalam waktu tertentu kemudian di waktu yang lain tidak, atau tidak begitu sempurna dalam berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Apalagi kalau orang tua yang sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, ketika buang hajat saja mesti dibawa kemudian dibersihkan kotorannya. Nah, ini membutuhkan jihad. Makanya Nabi mengatakan fa fihima fajahid. Terkadang muncul keluh kesah, kata-kata mengeluh ketika berbakti kepada seorang ibu, kepada seorang ayah yang sudah tua renta. Ya. Ketika dahulu dia membersihkan kotoran kita di waktu kita masih bayi, mereka justru berbahagia. Berbahagia dan bersukacita dan luar biasa. Ya, mereka melakukannya dengan sepenuh jiwa. Dan ini pula yang dituntut ketika mereka sudah tua renta, membutuhkan segala-galanya dari kita. Maka kata Nabi, fafihima fajahid. Pahami kata jihad di sini. Maka terhadap keduanya, sendaknya engkau berjihad. Maksudnya berjihad, mengeluarkan semua kemampuanmu, kekuatanmu, pikiranmu, waktumu untuk berbakti kepada mereka berdua. Ini luar biasa. Arahan dari Nabi SAW kepada laki-laki yang tadi meminta izin kepada Nabi menjadi seorang mujahid, ikut berperang, berjihad di jalan Allah SWT, ternyata ada yang lebih besar keutamaan dari berjihad di jalan Allah. Yaitu apa? Berjihad, berbakti kepada kedua orang tua. Berikutnya, 6454. Imam Muslim mengatakan, haddathana Ubaidullah ibn Mu'ad, qala haddathana Abi, qala haddathana Syu'bah, an Habibin, sami'tu Abul Abbasi, sami'tu Abdullah ibn Amr ibn al-As, sami'tu Abdullah ibn Amr, ya, ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله قال مسلم أبو العباس اسمه السائب ابن فروخ المكي. Ini hadis yang sama dengan hadis Abdullah bin Amr yang sebelumnya. Ya, ketika datang seorang laki-laki menjumpai Nabi meminta izin untuk berjihad di jalan Allah, lalu Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ketika dia mengatakan masih, Nabi SAW mengarahkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tua lebih diutamakannya, karena lebih utama, lebih afdal daripada berjihad di medan perang. Ini bukan berarti berjihad bukan tuntunan. Kemudian yang kedua, berjihad yang dimaksud di hadis ini adalah jihad yang tidak berhukum wajib. Karena jihad ini hukumnya berbeda-beda. Terkadang berjihad dengan Allah itu wajib, fardu ain. Ya. Fardu ainnya berjihad yaitu ketika para ulama menjelaskan, yaitu ketika pemimpin mewajibkan, idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diwajib militerkan atau diwajibkan untuk berperang oleh pemimpin, maka saat itu wajib, fardu ain. Semua laki-laki berusia antara 20 sampai 45 tahun ikut berperang kata pemimpin kaum muslimin, maka fardu ain. Semua yang berumur di antara 20 sampai 45 tahun itu wajib berperang, dan fardunya fardu ain. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila diserang. Ya, apabila sebuah negeri kaum muslimin diserang oleh musuh-musuh Islam, maka semua yang ada di negeri tersebut fardu ain. Ya, ini termasuk jihadud difa yang fardu. Kemudian yang ketiga fardu ain bagi orang yang sudah berada di medan perang, walaupun jihadnya tidak fardu ain. Walaupun jihadnya yang dimaksud dalam hadis ini jihad yang bukan fardu ain. Makanya ada orang yang mendaftar, ada yang tidak. Ada yang datang untuk ikut serta, yang ada yang tidak, karena tidak fardu ain. Di luar yang pertama dan yang kedua tadi. Tetapi kalau mereka yang mendaftar sebagai relawan ini, sudah sampai nanti di medan perang, dan sudah berhadapan dengan musuh, jatuhnya apa? Fardu ain. Makanya ketika dia lari dari medan perang, ini salah satu dari dosa besar. Ya, salah satu dari dosa besar. Dia sudah berhadapan dengan musuh, sudah berada di medan perang, walaupun jihadnya jihad yang tidak fardu ain, jihad yang ada orang yang mendaftar ikut serta, ada yang tidak. Berarti tidak fardu ain, tetapi kalau yang berangkat sudah berada di medan perang dan sudah berhadapan dengan musuh, maka tidak dibenarkan untuk lari dari medan perang, dan bagi yang berada di sana itu sudah fardu ain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dan yang harus kita pahami, bahwa jihad yang diinginkan oleh pemuda tadi adalah jihad yang bukan fardu ain. Jihad yang sunnah. Kalaupun dia fardu, berarti fardu kifayah. Ini tidak lebih tinggi kedudukannya daripada berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang perlu kita tambahkan. Kemudian kembali kita kepada hadis yang terakhir tadi. Setelah Nabi menjawab seperti yang di atas, Imam Muslim menjelaskan seorang perawi yang ada di sana, yaitu namanya panggilannya Abul Abbas. Abul Abbas, banyak orang yang berkunyah Abul Abbas. Ibnu Taimiyah, ya, yang jauh setelah zaman periwayatan hadis, ya, pada abad ke-8 Hijriah, kunyahnya Abul Abbas. Ya, Abul Abbas. Dan banyak orang yang berkunyah Abul Abbas. Jadi tidak diketahui di sini siapa orangnya. Maka Imam Muslim menjelaskan bahwa Abul Abbas itu namanya As-Sa'ib Ibnu Farrukh Al-Makki. Ini perkataan Imam Muslim. Ya. Tambahan dari Imam Muslim, qala Muslimun, berkata Imam Muslim. Yang mengatakan berkata Imam Muslim siapa? Yang berkata memang Imam Muslim, tetapi yang mengatakan Imam Muslim berkata siapa? Muridnya. Yang meriwayatkan Sahih Muslim ini. Yang meriwayatkan Sahih Muslim ini, qala Muslimun, maksudnya yang meriwayatkan Sahih Muslim dari Imam Muslim. Ya, ketika Imam Muslim meriwayatkan hadis tadi dan di situ ada Abul Abbas yang tidak diketahui siapa dia, maka Imam Muslim merasa dibutuhkan atau merasa perlu untuk menjelaskan siapa itu Abul Abbas. Ternyata namanya adalah As-Sa'ib Ibnu Farrukh Al-Makki. Kita lanjutkan. 6455. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Quraib, qala akhbarana Ibnu Bishrin an Mis'ar, qala ha'un wa haddathani Muhammad Ibnu Hatim, qala haddathana Muawiyah Ibnu Amr an Abi Ishaq, qala ha'un wa haddathana, qala ha'un wa haddathani Al-Qasim Ibnu Zakariya, قال حدثنا حسين بن علي الجعفي أن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا أن حبيب بهذا الإسناد مثله. Hadis yang sama dari Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, dengan jalur sanad yang lain dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Nanti jalurnya bertemu pada Habib. Bertemu pada Habib yang meriwayatkan dari Abul Abbas, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Dari Habib ini ke bawah bersilang-silang atau bercabang-cabang. Bunyi hadisnya sama. Datang seorang laki-laki mendaftar sebagai mujahid. Ternyata Nabi menanyakan ibu, kedua orang tuamu masih hidup? Ternyata benar masih hidup dan Nabi mengarahkan dia untuk melakukan ibadah yang lebih utama dari apa yang dia mendaftar untuk menjadi salah satu dari pelaku ibadah tersebut, yaitu berjihad di medan perang. Nabi mengarahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan jihad, yaitu dengan bersungguh-sungguh mengeluarkan segala daya dan kemampuannya. Hadis terakhir di bawah bab ini 6456, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith an Yazid bin Abi Habib anna Na'iman maula Ummi Salamah, Na'im maula Ummi Salamah, haddathahu anna Abdullah bin Amr أن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. Hadis Abdullah bin Amr bin As juga radhiyallahu anhuma dibawakan kembali oleh Imam Muslim, tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dan jalur sanadnya pun juga tidak sama dengan sebelumnya. Di sini kalau tadi dari Abul Abbas, ya dari Abul Abbas, ya. Sementara di sini dari Na'im maula Ummi Salamah. Na'im mantan budaknya Ummul Mukminin Ummu Salamah, ya. Radhiyallahu taala anha. Walaupun Na'im ini bukan sahabatnya, tetapi dia seorang budak yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah dan tentunya menjadi pelayan dari Ummu Salamah. Dia seorang perawi, walaupun dia budak tetapi dia seorang perawi hadis. Dan dia menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya termasuk Yazid bin Abi Habib. Kata Abdullah, menghadap seorang laki-laki kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ubayyuka, saya berbaiat kepadamu alal hijrati wal jihad, untuk melakukan ibadah hijrah dan melakukan jihad." Jadi dia berbaiat, berjanji, bersumpah setia di hadapan Nabi untuk melakukan dua ibadah yang mulia, hijrah kemudian apa? Jihad. Hijrah ini ibadah juga, ibadah yang sangat mulia juga. Ibadah meninggalkan negeri, satu negeri karena dosa, karena kekufuran, untuk pindah ke negeri yang lain disebabkan oleh iman. Ya. Kemudian jihad sudah kita jelaskan tadi. Dua ibadah yang mulia, datang orang tadi bersumpah, menjanji setia kepada Nabi SAW, bahkan dia mengatakan, abtaghil ajra minallah. Saya bersumpah, berjanji untuk melakukan dua ibadah tersebut, mencari pahala, balasan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW bertanya kepadanya, "Fahal min walidayka ahadun hayy?" Apakah dari kedua orang tuamu ada salah satu dari mereka yang masih hidup? Ya, apakah ada salah dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am, kata laki-laki ini, "Iya, bal kilahuma." Justru keduanya masih hidup. Bukan salah satu saja, tetapi bahkan keduanya masih hidup. Qal, kata Nabi, fatabtaghil ajra minallah. Sungguh, engkau benar-benar ingin balasan pahala dari Allah? Ya. Jadi Nabi SAW meminta ketegasan dari orang tadi, apa benar ungkapannya, niatnya untuk mencari balasan pahala dari Allah. Qal, kata orang ini, na'am, iya. Qal, kata Nabi, farji' ila walidayka. Maka baliklah kamu kepada kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, maka perbaikilah pergaulan dengan dia, maksudnya berbuat baiklah dengan keduanya. Jadi ini kesempatan untuk memperoleh pahala yang sangat besar, ya, dengan berbakti kepada mereka berdua, kata Nabi SAW. Jadi Nabi, ya, menginginkan atau mengarahkan kita umatnya kepada hal-hal yang lebih banyak pahala dan keutamaannya. Makanya di antara tanda seseorang itu berilmu, dia tahu dalam beribadah itu, sehingga dia memilih mana yang lebih banyak pahalanya, mana yang lebih sedikit pahalanya, sehingga dia mendahulukan yang lebih banyak pahalanya. Salah satu contoh arahan Nabi yaitu bersedekah. Nabi SAW mengarahkan bersedekah kepada orang yang dijalin atau diikat oleh kekerabatan, ya, bersedekah kepada kerabat itu ada dua keutamaan dan pahala, yaitu sadaqatun wasilah. Makna pahala sedekahnya dia akan dapatkan, kemudian pahala menyambung silaturahim. Ini dua pahala, dua poin pahala yang akan didapatkan. Sementara bersedekah kepada yang bukan kerabat hanya pahala sedekah. Hanya pahala sedekah. Dan contoh yang lainnya ini, kasus hadis ini. Memang kedua-duanya tidak dipungkiri keutamaannya, dan ibadah yang diinginkan oleh laki-laki ini justru ibadah yang mulia, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Tetapi Nabi SAW mengarahkan kepada yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya bagi laki-laki ini, justru lebih harus diprioritaskannya, yaitu berbakti dan berkhidmat kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam ayat tersebut perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, ya, ada beberapa hadis, dan sebenarnya banyak hadis-hadis yang lain. Ya, banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak sedikit pula dari kita, ya, yang melalaikannya, yang masih memiliki kedua orang tua yang hidup, yang masih hidup. Ini kesempatan besar untuk berbakti kepada mereka, memperoleh pahala, atau salah satu dari keduanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, ya, wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāhal dhulli minar raḥmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Ada lima arahan Allah langsung, ya, kepada orang yang memiliki atau masih memiliki kedua orang tua yang hidup atau salah satu dari keduanya, dan mereka sudah usia tua. Imma yablughanna indaka, ya, al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari keduanya sudah sampai usia tua lansia, atau kedua-duanya, dan mereka masih bersamamu, kita masih dapat kesempatan untuk bersama mereka, maka fala taqul lahumā uff. Ini yang pertama. Jangan sampai keluar dari mulut kita, dari lisan kita, kata-kata uff atau ah. Itu saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk durhaka yang paling rendah. Kemudian fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Jangan kalian menghardik mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Perintah Allah. Katakan kepada mereka ucapan yang mulia, yang baik, yang sopan, yang lemah lembut. Wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janāhal dhulli. Rendahkanlah diri kalian kepada mereka. Setinggi apapun jabatan, pangkat, dan sebanyak apapun kekayaan kalian, di hadapan kedua orang tua kalian adalah rendah. Maka tetap rendahkan diri kalian. Rendahkan turunkan derajatkan, lupakan semua embel-embel keduniaan kalian di hadapan kedua orang tua kalian. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati. Kemudian perintah yang kelima, yang keempat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini yang kelima. Dan ucapkanlah dalam doa-doa kalian, rahmatilah ya Allah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyasihi dan menyayang kami ketika kami masih kecil. Ini arahan-arahan Allah Rabbul Alamin yang mencipta manusia, yang menakdirkan orang tua itu melahirkan atau penyebab lahirnya anak-anak mereka. Maka jangan sampai bakti kita atau pahala kita tetap saja melandai, tidak naik, sementara kita punya kesempatan untuk meraih surga dengan masih adanya salah satu atau kedua-dua orang tua kita di usia senja, dan kita punya kesempatan besar untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Kemudian saya tadi ingin menyampaikannya, tadi lupa. Jangan dikira bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu terputus dengan meninggalnya mereka. Ya. Dengan meninggalnya mereka. Sehingga setelah mereka meninggal kita lepas dari bakti kepada kedua orang tua. Tidak, sama sekali. Masih banyak bakti yang harus diberikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, atau kepada kedua orang tuanya, walau mereka kedua-duanya sudah meninggal dunia, atau mereka salah satunya sudah meninggal dunia. Ya, apalagi kalau salah satu dari mereka meninggal dunia, yang satu lagi masih hidup. Ini dua kesempatan untuk berbakti. Ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbakti semaksimal mungkin dengan jihad kepada yang masih hidup, dan yang kedua, berbakti kepada yang sudah meninggal dunia dengan apa yang diarahkan oleh agama. Yang paling utama dalam berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia atau salah satu dari mereka adalah berdoa, memohonkan ampunan untuk mereka. Makanya keutamaannya besar. Sekalipun orang tua kita orang yang saleh, yang bertakwa, tetapi bakti kita dengan doa tidak akan mungkin terputus. Makanya Nabi SAW menceritakan ada seorang ayah atau orang tua yang heran dia. Ketika dia berada di tingkat surga, yang dengan amal ketaatannya, amal ibadahnya, dia tidak akan mungkin sampai ke tingkat tersebut. Ya, tidak akan mungkin sampai. Dengan ketaatan dan ibadah serta amal solehnya, dia yakin tidak akan sampai ke tingkat itu. Lalu dia bertanya, kok bisa saya sampai ke tingkat ini? Perhatikan jawaban yang disampaikan kepada orang tua ini. Kata yang disampaikan kepadanya adalah bistighfari waladikalak. Itu naiknya derajatmu, ditinggikan, diangkatnya kamu ke derajat yang lebih tinggi karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Jadi istighfar kita itu bukan sia-sia. Walaupun mungkin orang tua kita sudah tidak berdosa, orang tua kita mungkin sudah diampuni oleh Allah langsung dosanya, tetapi istighfar kita itu bukan hanya sekedar untuk diampunkan dosanya, bisa jadi dia berfungsi sebagai pengangkat derajatnya. Pengangkat derajatnya. Maka istighfar itu di samping ibadah, Allahumma ighfirli wali walidayya, di samping ibadah kita sendiri, doa, kemudian juga membukakan kesempatan agar orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, kemudian yang ketiga, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita niatkan dalam istighfar kita untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagaimana doa untuk mereka yang sudah meninggal itu? Kalau misalnya satu meninggal, satu tidak. Maka doanya seperti doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian untuk yang masih hidup berdoa, didoakan agar selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusan, ya, didekatkan, dipegang oleh Allah ubun-ubunnya untuk mudah beribadah. Wa khudh bi nasiyatihi lil birri wat taqwa. Peganglah ubun-ubunnya ya Allah agar dia terus melakukan kebaikan dan ketakwaan. di dunia. Mudahkan dia beribadah. Berikan dia rezeki. Limpahkan rahmatmu. Ya. Jauhkan dari maksiat. Pokoknya doa untuk dia yang masih hidup di dunia, yang masih hidup di dunia ini. Kemudian yang sudah meninggal, mintakan ampunan. Lapangkan kubur. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ampuni dosanya. Selamatkan dia dari siksa kubur dan fitnah kubur. Selamatkan dari siksa neraka. Ini diantara bentuk doa-doa kepada kedua orang tua kita secara umum maupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita lanjutkan ke bab yang kedua. Ini hadisnya panjang dan kenapa kita baca? Karena memang ada kaitannya langsung dengan bab yang pertama. Bunyinya, bab taqdimu birril walidaini ala tatawwa'i bis-salati wa ghairiha. Bab mendahulukan bakti kepada kedua orang tua daripada salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu tadi apa yang kita tegaskan dari jihad tadi. Ya, jihad yang datang seseorang untuk mendaftar sebagai mujahid, ternyata Nabi mengarahkan yang lebih utama. Karena jihad di situ jihad yang sunnah. Salat sunnah, jihad sunnah, ibadah sunnah, menuntut ilmu agama. Makanya seringkali ketika kita ditanya, mana yang lebih saya dahulukan belajar di tempat ini sementara orang tua saya di tempat yang lain. Ya. Belajar menuntut ilmu agama, sunnah. Ya, sunnah belajar di tempat tertentu, karena di sana dia juga bisa belajar. Tetapi jangan sampai dia melalaikan bakti kepada orang tuanya. Ya. Hadis yang pertama, 6000, ini hadis yang masyhur, makanya saya baca ya. 6457 hadis masyhur ceritanya. Cerita Juraid, pernah dengar? Ya. Imam Muslim mengatakan 6457. Imam Muslim mengatakan haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah qala haddatsana Humaid bin Hilal an Abi Rafi'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Juraijun. Ya. Ini Nabi yang bercerita. Nah, hadisnya sahih. Jadi cerita Juraid itu sahih. Kana Juraijun yata'abbadu fi sawma'atin. Adalah seorang pemuda yang beribadah di sawma'ah. Sawma'ah tempat beribadah. Tempat khusus beribadah. Sawma'ah. Di sini diterjemahkan apa? Tempat peribadatan. Ya. Tempat khusus beribadah. Sawma'ah. Ya. Kalau ungkapan ini diungkapkan untuk ahli ibadah Nasrani, ya, yang Ruhbanun Nasara, jadi rahib punya tempat khusus untuk beribadah. Ini dalam bahasa Arabnya, sauma, tempat khusus beribadah. Disitulah Juraid berada. Kalaupun dia keluarnya untuk hal-hal yang lebih penting atau yang dianggap sangat penting dari yang dia lakukan di dalamnya. Faja'at ummuhu, maka datanglah ibunya. Dia saat beribadah di tempat tersebut, datang ibunya. Qala Humaid, Humaid ini perawi, Humaid bin Hilal. Fawasafa lana Abu Rafi' sifata Abi Hurairata li sifati Rasulullah SAW ummahu hina da'athu. Kaifa ja'alat kaffaha fawqa hajibaiha. Summa rafa'at ra'saha ilaihi tad'u. Jadi sauma'ah itu tempat bentuknya ya. Sauma'ah itu tempat yang tinggi. Jadi rumah yang tiangnya tinggi. Rumah panggung. Tetapi sehingga orang tidak mudah mengganggunya. Ya, jadi itu yang dikenal dengan sauma'ah. Tempat khusus beribadah yang ditinggikan dengan tiang yang tinggi. Nah, disitulah Juraid beribadah. Datang ibunya ke sana. Datang ibunya ke tempat dia beribadah, memanggilnya. Abu Hurairah, kata Humaid, gurunya Abu Rafi' memberikan atau menceritakan bentuk atau sifat Abu Hurairah ketika menyifati apa yang Nabi SAW jelaskan kepada Abu Hurairah dari sifat ibunya Juraid ketika memanggil Juraid. Ya. Ketika jadi ini luar biasa ya. Jadi hadis ini bukan hanya sekedar kata-kata yang dihafal, tetapi bagaimana guru menyampaikannya itu dihafal juga. Jadi di sini Humaid bin Hilal bercerita bahwa gurunya Abu Rafi' ketika menyampaikan hadis ini, dia menceritakan apa yang disampaikan oleh Abu Rafi' dari bentuk cara ibunya Abu Juraid ini memanggil. Apa yang dilakukannya? Yang dia dapatkan dari Abu Hurairah, yang didapatkan oleh Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi. Jadi Nabi yang menceritakan kepada Abu Hurairah bentuk atau cara Ummu Juraid memanggil Juraid. Itu bagaimana caranya? Ja'alat kaffaha fawqa hajibaiha. Ya. Kedua tangannya diletakkan di atas alisnya, kedua alisnya. Tsumma rafa'a ra'saha ilai. Kemudian dia menengadahkan tangan. Mungkin karena silau ya. Nah, dia memanggil begini. Diceritakan ini oleh Nabi secara detail, ya. Begitulah bentuk atau cara Ummu Juraid memanggil Juraid. Karena tempatnya tinggi, mungkin dia dari kejauhan juga melihat apa ada Juraid atau tidak, kemudian sambil memanggil dengan menengadahkan kepalanya, wajahnya ke tempat di mana Juraid berada. Tad'uhu, memanggilnya. Faqalat ya Juraid. Ana ummuka. Kata sang ibu, wahai Juraid, ini ibumu. Kallimni ya, menjawablah. Jadi dipanggil dan ibunya meminta Juraid untuk menampakkan mukanya. Mungkin untuk naik susah bagi seorang perempuan, maka dari bawah dia, ini menunjukkan betapa tingginya rumah ibadahnya Juraid ini, tempat dia beribadah. Maka ibunya susah untuk naik, dia cukup memanggil dari bawah saja, dan dia meminta Juraid menampakkan mukanya, berbicara dengannya. Kallimni. Fasadafathu yusalli. Ketika ibunya memanggil ini, ternyata Juraid baru saja sedang sholat. Artinya baru saja memulai sholat. Jadi sedang sholat. Ya. Kalau seandainya dia dalam keadaan di luar sholat, mungkin dia akan menjawab. Tetapi karena dia sedang sholat, fasadafathu yusalli faqal, maka Juraid. Juraid bukan berarti tidak berbakti kepada ibunya. Tetapi karena dia sedang sholat, maka dia tidak menyambut atau tidak menyahut panggilan ibunya. Faqal, bahkan Juraid berkata dalam hatinya, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, siapa yang apa yang harus saya dahulukan di sini? Ibu menjawab panggilan ibu saya atau melanjutkan sholat saya? Juraid juga bingung. Ya. Ini membuktikan bahwa dia seorang yang berbakti, bukan hanya sekedar beribadah secara individu, tetapi juga berbakti kepada ibunya. Cuma dia di sini ragu, dan ini menunjukkan bahwa beribadah ini perlu apa? Perlu ilmu. Bukan hanya sekedar semangat beribadah, tetapi harus ilmu. Di sini sebenarnya kalau dia memiliki ilmu atau mempunyai ilmu, ditopang oleh ilmu, bukan berarti ibadah yang dilakukan ini di luar ilmu, tapi dalam kasus seperti ini dia juga butuh ilmu. Maka dia ternyata mendahulukan salatnya. Faqtara salatahu, dia mendahulukan salatnya. Faraja'at tsumma adat fi tsaniyah. Ketika tidak dapat jawaban, ibunya kembali. Kemudian karena memang butuh Juraid, dia datang lagi. Ini menunjukkan betapa susahnya dia. Dikiranya Juraid mungkin sudah selesai beribadah, yang tadi mungkin dalam keadaan beribadah, langsung dia datang lagi. Kemudian dia datang lagi dan memanggil. Faqalat ya Juraid, ana ummuka fakallimni. Qala Allahumma ummi wa salati. Ternyata Juraid salatnya lama. Ya, maka dia masih salat ketika yang kedua kali. Fakhtara salatahu, dia memilih dan mengutamakan salatnya. Faqala Allahumma inna hadza Juraijun. Maka ibunya berdoa. Faqalat, berdoa, Allahumma inna hadza Juraijun wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimani. Allahumma fala tumithu hatta turiyahu al-mumisan. Ini doa ibunya. Ya Allah, sesungguhnya ini Jurayj, dia anakku. Nah, ini dia bertawassul dengan kedekatan, dengan statusnya sebagai ibu. Bertawassul kepada Allah, ini Jurayj anakku. Dan sungguhnya saya mengajaknya berbicara, ternyata dia tidak mau menjawab pembicaraan saya. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Jurayj hingga dia melihat langsung wanita-wanita penjajah diri. Atau mumisat, pelacur-pelacur. Itu doanya. Bukan berbuat zina ya. Tetapi jangan engkau wafatkan Jurayj sehingga dia melihat para pelacur-pelacur. Ya. Karena selama dia di dalam saumaanya kan tidak akan melihat wanita pun tidak. Apalagi pelacur. Kecuali ibunya. Ya. Itu pun saat itu dia tidak melihat ibunya karena dia sedang sholat. Ibunya meminta dia melihatnya. Memandangnya sehingga mereka bisa berbicara. Apalagi wajah-wajah pelacur. Wanita-wanita lain pun tidak pernah dilihat oleh Jurayj karena dia sibuk beribadah di saumaahnya. Doa ibunya apa? Bukan melihat wajah perempuan-perempuan atau wanita-wanita salihah, tetapi jangan engkau wafatkan anak saya ini ya Allah, kecuali engkau perlihatkan kepadanya wanita-wanita pelacur. Ya. Ini doa dari ibunya. Ya, doa dari ibunya dan lanjutannya nanti bagaimana sampai Jurayj ini. Bagaimana Allah mengabulkan doa sang ibu dan bagaimana nanti sampai Jurayj ini berhadapan dengan wanita-wanita pelacur. Berhadapan bukan berbuat, tapi dia melihat ini wajah-wajah perempuan jalang, wanita-wanita penjual diri, wanita-wanita pelacur dari Bani Israel. Ini kan ceritanya cerita Bani Israel, ya, cerita Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi SAW. Lanjutannya nanti kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.